Terindah, hanya kaulah yang terindah, terukir dalam benakku. Terbuai, aku terbuai karena kau selalu hampiri ingatanku. Semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilai dirimu. Kau yang ku mau, meski hanya sekedar menyapa dirimu. Untuk katakan rindu, derai air mataku, tak mampu ku membendungnya. Ku meringki terjatuh karena ku tak bisa memelukmu. Semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilai dirimu. Kau yang ku mau, meski hanya sekedar menyapa dirimu. Untuk katakan rindu, terjatuh karena ku tak bisa memelukmu. Semakin ku memikirkan,